Sudah apa dijawab? Nah, sudah KO rupanya ini. Dari mulai pagi sampai sore. Sudah apa jawab? Hah? Pertanyaannya banyak. Dari tadi saya dengarkan tidak ada yang ditanya tadi kayaknya. Iya. Dari sesi pertama, kedua, ketiga, keempat tidak ada sesi tanya jawab. Kenapa kok sekarang banyak pertanyaan ini? Hah? Oh gitu. Belum Ustaz. Ada yang bertanya. Pertanyaan dari pendengar radio Al-Faruq FM. Masya Allah. Apakah bergaul bebas dengan hizbiyun termasuk tidak menjaga ilmu? Misal ta'awun dalam dakwah hizbiyun. Ini bukan semata-mata tidak lagi menjaga ilmu, tetapi sudah melanggar larangan agama. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadisnya yang hasan, diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Jika Rasul mengatakan dalam sabda yang lain dalam riwayat Tirmidzi, la tusahib illa mu'mina wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Rasul dalam riwayat dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari mengumpamakan teman yang jelek dengan teman yang buruk. Teman yang buruk diumpamakan sebagaimana seperti pandai besi yang meniup api. Ma'ruf ya ikhwan. Ma'ruf. Dan para ulama kita semuanya sepakat melarang kaum muslimin untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah, untuk bersahabat dengan ahlul bid'ah, untuk ta'awun da'wah dengan ahlul bid'ah, dengan hizbiyyin. Diperintahkan untuk memutus hubungan dengan mereka, diperintahkan untuk menghajar mereka. Ma'ruf dan kesepakatan para ulama itu semua dikumpulkan jadi satu oleh Syekh Khalid Al-Zafiri hafizahullah dalam risalah beliau Ijma'ul ulama 'alal hajr wa tahdhir min ahli al-ahwa. Kesepakatan para ulama untuk menghajar, memboikot dan mentahdir ahli ahwa. Nah itu saja. Dalam perkara ta'awun da'awi, tidak boleh ta'awun da'awi dengan hizbiyyin. Ini termasuk satu poin yang dikritik oleh Syekh Rabi' bin Hadi terhadap pemahaman sesatnya tokoh bid'ah dari Yaman, aslinya Mesir, Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ridi, namanya Mustafa bin Sulaiman. Di antara salah satu pemahaman dia, dia membuat kebebasan tidak masalah ta'awun dakwah dengan siapapun. Pemahaman yang sangat menyimpang, dibantah dengan tegas oleh Syekh Ar-Rabi bin Hadi. Kulasannya seperti yang saya bawakan di atas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah memiliki satu prinsip yang namanya tamayyuz wal mufasalah. At-tamayyuz itu membedakan berdiri sendiri, membedakan diri sendiri dengan al-haq, dengan sunnah, dengan Quran, dan mufasalah putus hubungan dengan semua da'wat hizbiyah. At-tamayyuz wal mufasalah. Barakallahu itu yang disuarakan dengan lantang oleh Syekh Muqbil bin Hadi, disuarakan dengan lantang oleh Syekhul Albani. Syekh Albani membawakan dengan istilah tasfiyah wa tarbiyah. Tarbiyah mendidik umat dengan al-haq, tasfiyah membersihkan dakwah dari semua perkara-perkara yang mencorengi. Bahasanya Syekh Muqbil dan juga yang lainnya at-tamayyuz wal mufasalah. Itu prinsipnya Ahlus Sunnah. Sehingga tidak ada upaya tajammu' atau tajmi', berbuat mengumpulkan semua, mengumpulkan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, mengumpulkan sunni dengan hizbi, tidak bisa. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ditanya tentang seseorang yang yuridu ayujalisu ahlus sunnah wa yujalisu ahlul bid'ah. Kepingin majlis dengan ahlu sunnah dan juga majlis dengan ahlul bid'ah. Dikatakan hadza rajulun la hadza rajulun yuridu ayyajma'a bainal imani wal kufur was sunnati wal bid'ah wal haqqi wal batil. Ini orang kepingin mengumpulkan antara yang iman dan yang kufur, mengumpulkan yang sunnah dengan yang bid'ah, mengumpulkan yang hak dengan yang batil. Perkara yang batil ya kan, gak dibenarkan ya kan, kita azabumullah. Sehingga harus tamayyuz, tamayyuz barakallahu fikum. Nah, dengan tamayyuz itulah dakwah salafiyah terhormat, dakwah salafiyah murni, bersih, tidak ada kotoran-kotoran pemahaman-pemahaman menyimpang yang masuk di dalamnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Orang yang melakukan ibadah tetapi tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, apakah dia berdosa? Jawabannya berdosa dan terjatuh di dalam kebid'ahan, amalan dia tertolak. Man amila amalan naisa alaihi amruna fawaradun, rawahu Muslim an Aisyah. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan dengan tanpa izin dari kami, maka ditolak. Sampai jam berapa ya, ikhwan? Sampai jam berapa ya, ikhwan? Hah? Jam berapa? Bagaimana hukum kapi? Apakah boleh seseorang memasang kapi dengan tujuan mengurangi, menjarangi anak, bukan membatasi anak? Apakah secara Islam itu diperbolehkan? Terkait dengan kapi, fatwa ulama kita sekarang, di antara fatwa Lajnah Da'imah, yang pertama dilihat tujuannya. Kalau tujuannya tahdidun nasl, pembatasan keturunan, itu dihukumi haram. Tidak boleh ya Pak. Tetapi kalau tujuannya tanzimun nasl, mengatur kehamilan dan kelahiran, diperbolehkan. Ini yang pertama ya Pak. Yang kedua, harus ada persetujuan dan keridhaan pasutri. Suami istri setuju dengan itu. Yang ketiga, menggunakan alat kontrasepsi yang paling aman untuk sang istri yang tidak membawa kemadharatan langsung atau di masa akan datang. Dari pertanyaan yang saya ajukan kepada beberapa dokter salafiyin, mereka merekomendasikan spiral. Merekomendasikan spiral yang dipasang oleh dokter wanita atau bidan yang ahli, bukan laki-laki yang masuk. Itakillah. Dokter wanita atau bidan yang ahli dalam masangnya. Itu aman. Batas normalnya 4 tahun, bisa bengkak sampai 8 tahun. Katanya secara efeknya sedikit saja, hanya semata-mata sirkulasi haidnya agak sedikit berubah. Yang lainnya tidak ada masalah. Itu kata dokter medis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam medis kita tanya ke mereka. Dalam perkara hukum syar'i, tanyakan kepada ustadznya. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana kalau mantan kiai, mantan dai yang pemahamannya melenceng, kemudian dia tobat, apakah boleh diambil ilmunya? karena banyak buku-buku yang beredar tentang hal pemahaman yang melenceng, yang tidak bisa. Dia termasuk mu'alaf dalam perkara ilmu syar'i. Biarkan dia taubat dari penyimpangannya, perbaiki dirinya, taklim yang bagus, belajar yang bagus, sampai dia betul-betul bagus dan layak diambil ilmunya, baru diambil ilmu daripadanya. Apalagi yang taubat dari penyimpangan itu harus diwaspadai betul. Harus diwaspadai betul, sebab orang yang sudah terbiasa dengan sesuatu itu kadang kambuh. Ada kalanya kumat. Dalilnya ada hadis Abu Waqid Al-Laythi ketika perang Hunain. Katanya Abu Waqid, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain dan kami baru masuk Islam. Akhirnya apa? Melewati sebuah pohon bidara, kumat. Akhirnya ya, kumat ya kan. Apa kesyirikan yang dulu di masa jahiliyah muncul kembali. Diambil faedah oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah dalam kitab Tauhid, belum mengatakan seseorang yang terbiasa dengan sesuatu penyimpangan atau kebatilan terkadang kambuh, sehingga harus betul-betul diwaspadai yang semacam ini. Barakallah. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada perkataan dari sebagian ikhwah bahwa membicarakan masalah fitnah dalam dakwah akan menjauhkan orang awam dari dakwah yang mulia ini. Pembahasan-pembahasan akidah, fiqih, akhlak itu lebih penting dan harus didahulukan daripada membahas masalah fitnah. Yang antum maksudkan dengan masalah fitnah itu apa? Kalau yang dimaksudkan ialah adanya fitnah di kalangan intern, iya, tidak boleh kamu sampaikan di forum umum. Jangankan di depan orang-orang awam, tidak bisa kamu sampaikan hatta walaupun di depan ikhwah salafiyin. Itu hanya dibicarakan di kalangan para da'i-da'i, ustad-ustad yang berkompeten. Tidak, bahkan tidak semua ustad diambil, dipanggil. Hanya beberapa gelintir orang saja yang memang layak untuk membicarakan masalah fitnah yang dimaksud. Itu kalau fitnah intern. Tetapi kalau yang dimaksud dengan fitnah itu ialah fitnah antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, sunni dengan hizbi, itu masuk dalam bagian ilmu yang sangat penting, termasuk ingkarul mungkar, termasuk jihad fisabilillah, bahkan termasuk afdhalul jihad. Barakallahu fikum. Dan awam pun juga perlu disampaikan hal semacam ini. Barakallahu fikum. Itu tidak akan memecah belah ummah. Barakallahu fikum. Orang-orang awam di mana-mana diserang dengan pemahaman syiar Rafidhah. Antum diam aja. Bicara. Sampaikan kepada orang-orang awam itu, awas bahaya syiar Rafidhah. Mereka begini, begini, begini, begini, begini, begini. Harus tahu orang-orang awam itu. Barakallahu fikum. Tetapi ada waktunya indal hajah, ketika itu merupakan perkara yang hajah. Ini satu perkara yang sangat-sangat diperhatikan oleh para masyayikhnya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi, Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan dan para masyayikh yang lainnya sangat mengingkari pernyataan yang semacam ini. Yang menyatakan bahwasanya membicarakan tentang kelompok-kelompok yang sesat, membicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada, dianggap memecah belah ummah, itu merupakan ucapannya ahli bid'ah. Tidak memecah belah ummah, bahkan menyatukan umat di atas al-haq. Termasuk bab ingkarul mungkar, termasuk babul jihad fisabilillah. Ifhamu hadza barakallahu. Tapi ingat, ahli sunnah ketika menyampaikannya indal hajah, ketika diperlukan saja. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Sehingga diklasifikasi. Kalau intern, jangan dibahas. Ngapain bahas masalah intern? Sampaikan ilmu. Di antara ilmu ialah ar-rudud ala ahli bid'ah, bantahan-bantahan kepada ahli bid'ah, pencerahan kepada umat tentang bahaya-bahaya pemahaman-pemahaman menyimpang. Itu termasuk jihad yang paling afdal. Jihadnya khawas, orang-orang khusus yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Barakallahu. Difahami ya, Pak? Yang muncul dan yang beredar bukan poin yang pertama, tapi poin yang kedua. Gelisah ketika dibicarakan tentang penyimpangan-penyimpangan, gelisah. Ketika dibicarakan masalah manhaj, gelisah. Kayak cacing kepanasan. Wah, sibuk membicarakan masalah fitnah, sibuk membicarakan masalah-masalah yang gak berguna, sibukkan dengan ilmu dan segala macamnya. Loh, yang kita bicarakan ini siapa? Ahlu sunnah, salafiyin. Yang dibicarakan itu ialah hizbiyin, ahlul bid'ah, termasuk ingkarul munkar, barakallahu fikum. Ada kok kepanasan itu. Ifhamu hadza. Dan yang namanya rudud, bantahan-bantahan kepada pemahaman yang menyimpang dan sekte yang menyimpang, termasuk hak ilmu, sebagaimana akidah, sebagaimana ibadah, sebagaimana fikih, sebagaimana akhlak, sebagaimana muamalah, sebagaimana yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam syarah kaffah. Barakallahu fiik. Sudah dan jam belum? Jam berapa adanya? Ya? Wah, ini pertanyaannya antum terlalu menusuk-menusuk. Masya Allah. Masya Allah. Jadi. Aywa, alhamdulillah. Terbebas dari belenggu. Alhamdulillah sudah ada nihwan. Mudah-mudahan sampai sampai bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qadarul hadirin.